Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa an abi malikin al-ash'ari radallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada empat perkara di tengah-tengah umatku yang merupakan perilaku jahiliyah, la yatukunahunna, yang mereka umatku secara umum mereka tidak meninggalkannya. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab, membanggakan kelebihan nenek moyang. Penjelasannya, al-fakhru artinya at-ta'ali, merasa tinggi, wa ta'adzum, dan merasa besar. Dan ba' di sini bil ahsab adalah sebabiyah, artinya dia membanggakan diri dengan sebab al-hasab yang dia miliki. Dan hasab adalah ma yahtasibuhul insanu min syarafin wa su'dadin, adalah apa yang suka dihitung-hitung oleh orang, min syarafin berupa kemuliaan, kemuliaan wa su'dadin, dan posisi sebagai pimpinan yang dihitung-hitung dan disebut-sebut oleh seseorang. Maka hasab itu diambil kata-kata ihtasaba yang artinya menghitung-hitung dan menyebut satu persatu. Ka'ayyakuna, misalnya seorang itu dari Bani Hashim, lalu dia pun membangga-banggakan statusnya sebagai orang Bani Hashim. Atau dia termasuk berasal dari bapak dan nenek moyang yang terkenal sebagai pemberani atau pahlawan, atau jagoan, atau jawara, atau semacam itu. Lalu dia pun yaftakhiru, membangga-banggakan diri dengannya. Dan ini adalah perilaku jahiliyah. Karena kebanggaan yang hakiki adalah dengan sebab takwa kepada Allah. Dan takwa kepada Allah itu akan menghalangi seorang untuk memiliki ta'ali wa ta'adhum, merasa tinggi dan merasa besar terhadap orang lain. Bahkan orang yang bertakwa yang hakiki adalah seorang yang kulama ketika bertambah nikmat Allah kepadanya, maka dia bertambah tawadhu. Baik tawadhu lil haq kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walil khalqi, demikian juga tawadhu-nya kepada sesama. Maka jika membanggakan kemuliaan nenek moyang adalah perilaku jahiliyah, maka artinya kita tidak boleh melakukannya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kalian bertabarruj sebagaimana perilaku jahiliyah masa silam. Dan kaidah dalam masalah ini, ketahuilah bahasanya segala sesuatu yang dinisbatkan sebagai jahiliyah, maka itu tercela dan terlarang. Kemudian perilaku yang kedua adalah wata'nu fil ansab, mencela nasab. At-ta'nu artinya al-aib, artinya mencela. Kenapa mencela, menyebutkan aib atau menganggap aib sesuatu itu disebut at-ta'an? Li'annahu, karena mencela atau mengumbar aib itu adalah fakhzun, adalah tusukan yang maknawiyun, tusukan yang tidak terlihat, tusukan yang abstrak, kawakhzit ta'uni fil jasadi, sebagaimana tusukan penyakit ta'un di badan. Oleh karena itu mencela dan menampakkan aib dan kekurangan orang disebut dengan, dalam bahasa Arab disebut ta'an. Wal ansab jam'u nasabin, ansab jamak dari nasab, dan nasab itu adalah aslul insan. Yang dimaksud dengan nasab itu adalah aslul, asal untuk seseorang. Yang dimaksud dengan asal adalah dalam bahasa tentang masalah keturunan artinya adalah bapak, kakek, dan seterusnya ke atas. Wa qarabatuh, dan kerabatnya. Maka contoh yang dimaksud dengan mencela nasab semacam mengatakan kepada seseorang, kamu ini cuma anak orang yang kerjaannya menyamak kulit. Artinya menyebut bapaknya dengan pekerjaan, dengan merendahkan dia, dengan mengkaitkannya dengan profesi bapaknya. Nah, bapakmu itu kerjaannya cuma petani, cuma penyamak kulit, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Demikian juga semisal dalam bahasa Arab ada ungkapan engkau ini adalah ibnu muqatta'atil badhuri. Anak laki-laki dari seorang perempuan yang budhurnya dipotong. Budhur artinya adalah sesuatu yang ada di kemaluan perempuan, yang itulah yang bagian yang dipotong saat khitanun nisa, untuk khitannya perempuan. Ya, maka ini contoh mencela nasab, yaitu jelas mencela seseorang dengan mengkaitkan dia dengan orang tuanya. Kamu orang desit, kamu orang pelosok, orang atau semacam itu. Maka ini juga termasuk celaan, termasuk at-ta'nu fil ansab. Dan nasab di sini, karena nasabnya adalah aslul insan, maka asal seseorang itu boleh jadi dekat dan boleh jadi jauh. Oleh karena itu termasuk at-ta'nu fil ansab, mencela seorang dengan mengkaitkannya dengan kabilah, marga dan sukunya. Dasar kamu orang Jawa, dasar kamu orang Batak, dasar kamu orang ini dan seterusnya. Karena marga atau kabilah atau suku adalah asal seseorang, karena mereka dikumpulkan oleh satu nenek moyang. Kemudian wal istisqa'u bin nujum, dan menisbatkan hujan kepada bintang. Maknanya adalah nisbatul matar ilan nujum, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, diiringi dengan keyakinan bahasanya yang menurunkan hujan adalah Allah Azza wa Jal. Adapun jika seorang itu meyakini bahasanya bintang itulah yang menciptakan hujan dan mendung, atau dia berdoa kepada bintang supaya bintang menurunkan hujan, maka ini ada syirkun akbar, maka ini ada syirik besar mengeluarkan dari Islam. Kalau dia meyakini bahasanya bintang itulah yang menciptakan hujan, maka ini syirkun firububiyah. Dan jika dia da'aha min dunillah, jika berdoa kepada bintang supaya bintang menurunkan hujan, maka ini syirkun fil uluhiyah. Wa niyahatu minal mayyiti, dan meratapi mayit. Ini yang keempat. Pengertian niyaha adalah rafu saut, bersuara keras, bil buka, tangisan dengan suara yang keras, menangisi alal mayyiti mayit. Dan ini qasdan, dilakukan secara sengaja dalam keadaan sadar. Dan sepatutnya untuk definisi niyahah ditambahkan kalimat ala sabilin nawahi, dan itu adalah dalam rangka untuk berkeluh kesah. Kan nawahil hamam, sebagaimana suara burung merpati. Sedangkan ada berkaitan dengan masalah niyahah, ada istilah yang namanya nadbu. Sedangkan nadbu adalah ti'dadu mahasinil mayyiti, menyebut satu-satu kelebihan-kelebihan dan sisi positif dari mayyit. Dan nadbu itu termasuk niyahah. Dan nadbu itu termasuk niyahah. Maka ketika boleh jadi dia tidak menangis, namun dia berteriak dengan mengatakan, siapa yang, wahai sandaran hidupku, wahai yang menafkahiku, nanti siapa yang akan menafkahi diriku jika engkau pergi, jika engkau meninggal, dan kalimat. Maka ini kelebihan mayit, hal positif yang ada pada mayit. Dan niyah adalah min amir jahiliyah, adalah perilaku jahiliyah yang tidak boleh tidak itu masih eksis ada di tengah-tengah umat ini. Nah, kenapa niyah itu disebut perkara jahiliyah, perilaku jahiliyah? Maka boleh jadi Jahiliyah di sini diambil dari kata-kata jahal yang dalam pengertian bodoh, kebalikan dari al-ilm. Namun boleh jadi diambil dari kata-kata jahalah yang semakna dengan safah, artinya perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Wa yatitul hikmah, dan safah atau jahalah itu kebalikan dari hikmah. Hikmah adalah berbuat, melakukan sesuatu karena meyakini ada manfaat di balik perbuatan yang mau dilakukan. Ya, dia berbuat begini karena punya maksud, saya akan mendapatkan manfaat ini dan itu dari perbuatan ini. Maka niyaha itu adalah jahiliyah, boleh jadi jahiliyah dalam artian diddul ilmi, dan boleh jadi adalah jahiliyah dalam arti diddul hikmah. Perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak ada manfaatnya atau bahkan ada bahayanya. Wa inna makanat kadzalika li umurin, dan maka meratap itu adalah kadzalika, seperti itu adalah yaitu perkara jahiliyah karena beberapa alasan. Yang pertama, bahasanya orang yang meratap, maka ratapan tidaklah memberikan tambahan kepada orang yang melakukannya ila syiddatan, kecuali tambah susah, tambah sedih, dan tambah tersiksa. Kemudian niyaha itu adalah rasa marah terhadap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk i'tiradun alaihi, menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang namanya niyaha meratap itu hanya membangkitkan kesedihan orang lain. Gara-gara ada yang meratap, maka orang yang tidak sedih itu jadi sedih, ikut-ikutan sedih. Sebagaimana satu kisah dikisahkan dari Ibnu Aqil, seorang ulama besar dalam bidang fikih dari kalangan ulama Hanabilah. Pada satu ketika beliau kharaja, berangkat dari rumahnya untuk mengiring jenazah anak laki-lakinya, yaitu Aqil namanya, dan dia adalah anaknya yang paling besar dan seorang penuntut ilmu yang tentu sang ayah telah menggadang-gadang, telah berharap-harap ini jadi anak yang meneruskan ilmu bapaknya. Tentu ini anak yang sangat-sangat diharapkan. Ternyata mah meninggal dunia. Falamma kanu fil maqbarah, maka tatkala mereka telah sampai di pemakaman, maka ada salah satu laki-laki yang ikut rombongan yang berteriak dengan suara lantang, mengutip firman Allah di surat Yusuf ayat yang ke-78, ya ayyuhal aziz innalahu aban saykhan kabiran fakhud ahadana makana inna naraka minal muhsinin. Tentu ayatnya, kalau ayatnya yang dimaksudkan adalah al-aziz adalah Yusuf, namun maksud orang ini al-aziz di sini adalah Allah. Maka ya Allah, sesungguhnya dia memiliki bapak yang sudah tua, maka ambillah salah satu kami sebagai gantinya. Inna naraka minal muhsinin, sungguh kami melihat engkau adalah zat yang suka berbuat baik. Maka Ibnu Aqil berkata kepada orang tersebut, menegur orang ini dengan mengatakan, innal qur'ana innama nazana litaskinil ahzan walaysa litahyijil ahzan. Al-Qur'an itu turun untuk menenangkan kesedihan dan menghilangkan kesedihan, dan bukan malah membangkitkan kesedihan. Kemudian yang keempat, kenapa itu disebut perilaku jahiliyah? Annahu bahasanya meratap ma'hadil mafasid, di samping memiliki tiga sisi negatif di atas, realitanya la yarudul qada'a, dia tidak bisa mencegah dan mengubah takdir dan kenyataan. Tidak bisa mencegah takdir dan tidak menghilangkan apa yang telah terjadi. Maka karena empat penjelasan ini, maka empat alasan ini, maka ini adalah perbuatan jahiliyah. Ya, maka ini disebut, maka niyaha atau meratap disebut atau tergolong bagian dari perilaku jahiliyah. Dan larangan meratap itu mencakup baik pelakunya adalah laki-laki ataupun perempuan. Akan tetapi al-ghalib umumnya niyaha atau meratap ini terjadi pada perempuan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan di hadis selanjutnya di matan, Kita lihat matan. Waqal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An-na'ihatu, perempuan yang meratap, idza lam tatub, jika dia tidak bertobat, qabla mautiha, sebelum matinya. Tuqamu, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, wa 'alaiha, dan pada dirinya terdapat sirbalun, kain, min qatiranin, dari qatiran, dari timah cair, wa dir'un, dan baju kurung, min jarabin, berupa kudis." Diriatkan oleh Muslim. Diberi judul bab oleh An-Nawawi, babu tasydid fi niyahah, bab ancaman keras untuk perbuatan meratap. Ya, maka Nabi mengatakan di sini, an-na'ihah, perempuan yang meratap, jika tidak bertobat sebelum matinya. Artinya, jika dia bertobat sebelum mati, maka Allah terima tobatnya. Sehingga hadis ini, hadis riwayat Muslim ini, dalil zahir hadis menunjukkan bahasanya dosa ini, yaitu dosa meratap, tidak bisa terhapus kecuali dengan taubat. Artinya al-hasanat, amal-amal kebajikan dengan badan, itu tidak bisa menghapus dosanya. Artinya li'annahu min kabairidz dzunub. Artinya meratap adalah dosa besar. Dan dosa besar tidaklah terhapus dengan amal kebajikan. Tidak ada yang menghapus dosa besar illa taubah, kecuali kesungguhan dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuqamu yaumal qiyamah, artinya tuqamu min qabriha, dibangkitkan dari kuburnya. Sirbal artinya adalah athaub as-sabir, adalah kain yang meliputi, kadara seperti long dress. Seperti long dress, maka dia adalah sirbal, artinya ya bahasa bebasnya adalah jubah atau semacam itu. Qatiran itu telah ma'ruf, yang disebut juga dalam bahasa Arab sekarang dengan sebutan zaft, atau kalau diterjemahkan di munawir itu artinya ter. Wakil, dan ada yang mengatakan innau nuhas al-mudhab, artinya adalah tembaga cair. Wadir'un min jarabin, dan baju panjang dari kudis, artinya baju panjang berupa kudis. Jarab adalah maradun ma'rufun, kudis, satu penyakit yang telah diketahui, dan ini adalah penyakit yang menimpa kulit, yang menyebabkan seorang itu tidak bisa tidur karena gatal. Warubama, dan boleh jadi untuk hewan bisa mati karena kudis. Maksud hadis, inna kula jildiha, seluruh bagian kulit badannya itu akan ada kudisnya. Kudis itu meliputi seluruh badan, seakan-akan kudis itu jadi pakaian yang menutupi seluruh badannya. Nah, setelah itu, maka setelah kulit yang berkudis tadi akan dituangi timah cair. Wa idza istama'a qatiran wa jarab, dan ketika terkumpul pada satu badan ada tembaga cair, wa jarab, dan kudis, zadal bala'u, tentu deritanya semakin derita. Karena yang namanya kulit yang terkena kudis, maka benda apapun yang bersentuhan dengannya menyebabkan dia akan yata'athar bi, maka dia, kudis tersebut akan terpengaruh dengannya, akan tersiksa dengannya. Bagaimanakah jika benda tersebut adalah qatiran, yang salah satu maknanya adalah tembaga cair. Nah, kenapa niyahah, kok kemudian orang yang melakukan niyahah hukumannya semacam ini? Maka hikmahnya adalah bahasanya orang tersebut, karena dia tidak menutupi musibahnya dengan sabar, maka dia akan ditutupi dengan penutup semacam ini, yaitu kain berupa qatiran dan baju panjang berupa kudis. Sehingga dari penjelasan ini, maka kita lihat bahasanya al-uqubatu min jinsil amal, ya, hukuman yang dirasakan oleh orang melakukan niyahah itu sejenis dengan perbuatannya. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, hadis terakhir tentang an-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha, di sini menunjukkan yang pertama adalah validitas kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau menceritakan satu perkara gaib fawaqa'a kama akhbara. Oh, atau ini kandungan dari dua hadis yang kita baca. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan satu perkara yang gaib dan terjadilah sebagaimana yang Nabi kabarkan, adanya orang-orang di tengah-tengah umat ini yang melakukan empat hal yang Nabi sebutkan. At-tanfir bimakna tahdzir, mengingatkan orang dari jeleknya empat hal ini. Membanggakan keunggulan nenek moyang, mencela nasab, menisbatkan hujan kepada bintang, dan meratapi mayit. Kemudian berkaitan dengan hadis yang kedua, meratap adalah dosa besar karena adanya ancaman keras karena meratap di akhirat nanti. Dan kaidah dalam masalah ini, kullu dhanbin 'alaihi al-wa'idu fil akhirah fa huwa minal kaba'ir. Ya, kaidah dalam masalah ini, kaidah tentang masalah dosa besar, semua dosa yang punya ancaman khusus di akhirat maka itu adalah dosa besar. Kemudian dosa besar tidaklah terhapus dengan amal soleh dengan badan. Berdasarkan sabda Nabi, jika dia tidak bertobat sebelum matinya, tidak boleh tidak harus tobat. Kemudian yang kelima, di antara syarat sah tobat adalah dilakukan sebelum mati. Kalau sudah saat mati, maka itu tobat yang tidak manfaat. Oleh karena itu Nabi mengatakan idza lam tatub qabla mautiha, jika dia belum bertobat sebelum matinya. Dan ini adalah semisal dengan firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa, walaysatu taubatu, dan tidak ada taubat bagi orang-orang yang melakukan kejelekan baru ketika kematian telah hadir dia baru mengatakan inni tubatul an, saat ini saya bertobat. Maka Allah katakan di surat An-Nisa ayat yang ke-18, bahasanya tobat ketika kematian telah datang adalah tobat yang tidak ada manfaatnya. Kemudian kandungan yang keenam, ini berkaitan dengan hadis tentang empat perkara jahiliyah. Bahasa syirik asghar tidaklah mengeluarkan dari Islam. Lalu setelah dia tidak mengeluarkan dari Islam, ada ulama yang mengatakan innahu dakhilu tahtal masyiah. Bahasanya syirik kecil yang dibawa mati itu nanti statusnya di akhirat terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dosa-dosa besar yang lain. Jika Allah berkehendak untuk menyiksanya, Allah menyiksanya. Jika Allah berkehendak untuk mengampuninya, Allah mengampuninya. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahasanya syirik asrar yang dibawa mati itu laisa bidakhili tahtil masyiah. Tidak termasuk, tidak sejenis dengan dosa besar yang lain yang Allah maafkan ataukah tidak terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak termasuk ini. Wa innahu labudda ayu aqab, pelaku syirik asghar yang membawa syirik asgharnya sampai mati tidak boleh tidak dia akan mendapatkan hukuman. Wa ila hadza, dan pendapat kedua ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Alasan beliau li'itlaqi qawli ta'ala, karena firman Allah tentang hal ini adalah mutlak. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi, sehingga Allah tidaklah mengampuni dosa kemusyrikan. Itlaq di sini maksudnya umum. Ya, itlaq di sini maknanya umum. Maka kata Syekhul Islam, surat An-Nisa 116 itu bersifat umum. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, karena ayyushraka bihi di sini muqaddar dengan masdar. Takdirnya innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Dan isyrakan bihi di sini nakirah, didahului la, didahului nafi, yufidul umum. Sehingga kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa kemusyrikan yang dibawa mati, dan ini berlaku untuk semua dosa kemusyrikan yang dibawa mati, baik akbar ataupun asghar. Faqal, maka beliau mengatakan, maka kemusyrikan yang dibawa mati, baik itu adalah dosa yang tidak akan Allah ampuni, walau karena asghara, meskipun itu adalah syirkun asghar. Ini, pendapat Ibnu Taimiyah dalam masalah ini bisa didapatkan sebagaimana di catatan kaki, bisa dibaca di kitab beliau Ar-Ra'du 'alal Bakri, yang merupakan talkhis ringkasan dari kitab Al-Istighosah fi Raddi 'alal Bakri. Wabihada, maka dengan hal ini kita mengetahui betapa besarnya kejelekan kemusyrikan. Oleh karena itu sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh jika aku bersumpah dengan menyebut nama Allah namun konten, juga aku bersumpah dengan menyebut nama Allah dan kontennya adalah dusta, lebih aku sukai daripada aku bersumpah namun dengan selain nama Allah meskipun konten sumpahnya adalah benar dan jujur. Kenapa? Karena jika dia bersumpah dengan nama Allah namun isinya dusta, maka ini dusta, berarti dosa besar. Kalau dia bersumpah dengan selain nama Allah, maka ini adalah syirkun asghar. Dan syirkun asghar berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud ini, dosanya lebih besar daripada dosa besar. Ya, lebih besar daripada yaminul khumus, yang merupakan dosa besar. Ya, perkataan Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan oleh Abdul Razak As-Sun'ani di Musannaf dan At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir, Al-Hafidh Al-Mundhiri di At-Tarhib, dan Al-Haythami di Majmu' Zawaid mengatakan perawinya adalah perawi kitab sahih. Karena bersumpah dengan selain nama Allah adalah kemusyrikan, yaitu syirkun asghar. Sedangkan bersumpah dengan nama Allah namun isinya bohong, ini adalah dosa besar, disebut dengan yaminul ghumus. Wasayatu syirki, dan kejelekan kemusyrikan lebih besar daripada kejelekan dosa, meskipun itu dosa besar. Dan kandungan yang lain dari hadis ini atau dua hadis ini, adanya balasan amal dan adanya bangkit dari kubur. Diambil dari kata-kata tuqamu yaumal qiyamah. Kedatangan al-jaza min jinsil amal. Berkaitan dengan hikmah, kenapa orang yang melakukan meratap itu seluruh tubuhnya penuh dengan kudis, dengan penjelasan yang tadi telah kita baca, maka ini menunjukkan bahasanya balasan itu sejenis dari dengan amal perbuatannya. Dan berkaitan dengan pendapat Syekhul Islam Taimiyah yang mengatakan bahasanya syirkun asghar, riya, atau kemudian bersumpah dengan selain nama Allah dan sebagainya, yang itu adalah jika dibawa mati adalah termasuk dosa yang tidak terampuni, ada yang menjelaskan bahasanya maksud Syekhul Islam dengan hal ini bukanlah memastikan untuk dihukum, namun syirkun asghar itu tidak bisa terhapus dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak akan berkehendak untuk mengampuninya. Namun syirkun asghar itu terhapus dengan muwazanah, bisa terhapus dan tidak, dan pelakunya tidak dihukum meskipun syirik asghar tadi dibawa mati, dengan muwazanah, dengan penimbangan amal. Ya, ketika amal seorang itu ditimbang, ketika amal kebajikannya itu lebih berat daripada amal kejelekannya, maka amal kejelekannya dianggap hilang dan tidak ada. Maka termasuk amal kejelekannya adalah syirkun asghar, misalnya bersumpah dengan selain nama Allah atau yang lainnya. Ketika ditimbang ternyata amal kebajikannya itu lebih besar dan lebih berat, maka amal kejelekan termasuk diantaranya adalah syirkun asghar, itu terhapus, teranggap tidak ada, sehingga dia langsung masuk surga. Nah, kemudian kembali ke matan, walahuma, dan diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Zaid ibn Khalid radhiallahu anhu, beliau bercerita sallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh bil Hudaybiyah. saat di Hudaybiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam salat subuh bersama kami. Shallallana maknanya adalah imaman, yaitu menjadi imam. Kenapa kok lana untuk kami? Karena imam itu salat untuk dirinya dan untuk makmumnya. Oleh karena itu makmumnya mengikutinya. Ada juga yang menjelaskan bahasanya shallallana di sini lamnya bimaknal ba. Sehingga shallallana maknanya adalah shallabina. Wa hadza qaribun, dan ini adalah pendapat yang dekat dengan kebenaran. Dan ada yang menjelaskan lam di sini bukan untuk, namun li ta'lil. Artinya shalla li ajlina, salat dengan karena kami. Salat subuh sama dengan salat fajar dan Hudaybiyah itu ada dua cara baca. Yang pertama takhfif tanpa tasdid Hudaybiyah, wa akthar, dan inilah yang paling banyak cara baca yang paling populer. Namun bisa juga dibaca dengan tasdid Hudaybiyah, Hudaybiyah, sehingga ya-nya adalah ya nisbah. Wa ya ismun, maka Hudaybi atau Hudayb itu adalah nama sumur yang kemudian sumia bi al-makan, kemudian tempat yang di sana ada sumur tersebut ikut-ikutan dinamai dengan nama sumurnya. Mana asalnya adalah nama sumur, kemudian melebar tanah yang ada di sekelilingnya, kemudian juga tertular nama tersebut. Wakil, dan ada yang mengatakan inna aslah, bahasanya asal muasal dari Hudaybiyah adalah pohon yang bengkok. Di sana di tempat itu ada pohon yang batangnya tidak lurus namun bengkok. Tusamma, karena dia bengkok dan bengkok itu hadba, maka pohon tadi kemudian disebut Hudaybiyah. Nah, maka ada dua di sini disampaikan ada dua versi tentang asal muasal penamaan tempat yang disebut Hudaybiyah. Ada satu versi mengatakan itu nama sumur, versi yang lain mengatakan itu nama pohon. Wal aktsar ala annaha ismu bi'rin. Mayoritas ulama yang menjelaskan tentang masalah ini menyampaikan bahasanya ini adalah nama sumur. Nah, tempat ini Hudaybiyah ini adalah satu tempat yang dekat dengan Mekah. Sebagian wilayah Hudaybiyah itu statusnya tanah halal, dan sebagian dari tanah Hudaybiyah itu statusnya tanah haram. Nazala bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul singgah di tempat ini pada tahun 6 Hijriah tatkala Nabi mau tiba di tempat ini dalam rangka berumrah. Namun dihalang-halangi oleh musyrik, orang-orang musyrik menghalangi Nabi anil bait untuk bisa mendatangi Ka'bah. Wamakanu awliya'ah inna awliya'ahu illal muttaqin. Padahal sebenarnya mereka orang-orang musyrik itu bukanlah orang-orang yang punya kelayakan untuk mengurus Ka'bah. In awliya'ahu illal muttaqun. Tidaklah yang punya hak untuk mengurus Ka'bah kecuali orang-orang yang bertakwa. Wisama al-an, dan nama ini dan tempat ini, tempat yang Nabi singgahi di masa itu, sekarang ini disebut dengan daerahnya disebut Syamisi. Nah, salat subuh tersebut ala ithri samain kanat minal laili. Ithru maknanya adalah akib, setelah. Salat subuh tersebut dilaksanakan setelah samain. Ini setelah ada hujan. Wal athar atau jejak, yang terjemahnya jejak, maknanya adalah apa yang dihasilkan dari satu perjalanan. Sama di sini artinya adalah matar hujan. Karena sama dalam bahasa Arab adalah semua yang berada di atas. Dan hujan itu berada sama di sini artinya mendung, dan mendung itu berada di atas, dan dari mendung tersebut turunlah air hujan. Kanat minal laili, yang hujan tersebut minal laili sejak semalam. Maka min di sini bisa kita maknai libtidail ghayah, Libtidail ghaith itu terjemahnya dari. Kana minal laili, maka hujan tersebut dari malam. Sejak, dari atau sejak. Semenjak malam. Wawad zahir, dan inilah makna yang lebih mendekati. Wayah tamil, namun dimungkinkan bahasanya min di sini adalah maknanya fi. Ya, kanat minal laili ay kanat fil laili, yang hujan tersebut terjadi di malam hari. Apa bedanya? Kalau minal laili, kalau kita maknakan semenjak atau libtida'il ghayah, maka hujan itu sejak maghrib. Ya, hujan tersebut sejak awal malam. Sejak awal malam hujan terus menerus sepanjang malam. Dari awal malam sampai akhir malam. Nah, subuhnya hujan sudah selesai. Setelah hujan semalaman. Kalau min di sini maknanya fi, artinya tidak mengharuskan sejak awal malam. Boleh jadi bahasa kita jam 11 sampai jam 12. Boleh jadi jam 10 sampai jam 2. Tidak menghabiskan dari awal malam sampai akhir malam. Tapi kalau min itu berarti hujannya itu sejak awal malam sampai akhir malam, namun subuh itu sudah berhenti. Karena subuh dikatakan ala ifri setelah. Berarti ketika subuh itu hujan telah berhenti. Ya, demikian yang kita baca. Kita lanjutkan ba'dal isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Akhdawana alhamdulillahirabbil alamin.